Kisahku nan telah lalu, ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai tauladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata. Sampai kini ku rasa rintihan jiwa lara, patah hatiku sudah karena harapan hampa. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, kukurban apa saja tapi tiada makna. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, kukurban apa saja tapi tiada makna. Kini tak ku kenang lagi, walaupun ia kembali, tinggalku seorang diri, ku serahkan pada ilahi. Kisah punan telah lalu, ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai tauladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata. Sampai kini ku rasa rintihan jiwa lara, patah hatiku sudah karena harapan hampa. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, kukurban apa saja tapi tiada makna. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, kukurban apa saja tapi tiada makna. Kini tak ku kenang lagi, walaupun ia kembali, tinggalku seorang diri, ku serahkan pada ilahi.